Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tapi pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari sedikit uraian Al-Imam Ibnu Athir, Ibnu Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, terkait dengan barakallahu fikum mentahdzir orang-orang yang mempertentangkan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat beberapa riwayat yang beliau nukilkan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang telah beliau sampaikan di awal-awal bab. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibnu Yahya الحلواني قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن سالم ابن أبي النضر عن عبيد الله ابن عبد الرافع an abihi. Naam, barakallahu fikum. Sanad hadis ini barakallahu fikum tayyib sahih, di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' hadis nomor 7172. Kemudian juga Syekh Ibnu Baz dalam majmu' fatwa beliau jilid 1 halaman 220 kemudian Asy-Syaikh Muqbil dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain. Hadis nomor 1236. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Dari sahabat Abu Rafi' qala, Abu Rafi' berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yablughuhu al-amru anni fayaqulu ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na lam ajid hadza fi kitabillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikati. Na'am. Barakallahu fikum. Maknanya adalah jangan sampai aku mendapati kalian. Nah, la ajidu ahadakum muttaki'an ala arikati. Jangan sampai aku mendapati kalian, salah seorang di kalangan kalian, iya, bertelekan di atas barakallahu fikum pembaringannya. Barakallahu fikum. Entah itu permadani atau yang semisal dengannya, kemudian sampai kepada dia perintah dariku, kemudian dia berkata kami tidak mendapati perintah itu di dalam atau apa yang kami dapati di dalam kitabullah, maka kami ikuti, dan aku tidak mendapati perintah beliau ini di dalam kitabullah. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadis yang pertama barakallahu fikum yang beliau sebutkan menunjukkan tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengancam jangan sampai ya saya menemukan salah seorang di kalangan kalian ketika saya perintahkan, kemudian dia berkomentar apa yang ada di dalam Al-Quran kami ambil, ya, dan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran maka kami tinggalkan. Diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abul Abbas Ahmad ibn Sahl al-Ashnani. Nah, atau al-Ushnani. Nah, al-Ushnani. Qala haddathana al-Husain ibn Ali ibn al-Aswad al-Ijli. Qala haddathana Yahya ibn Adam. Qala haddathana Sufyan ibn Uyainah. An Muhammad ibn al-Munkadir. An Salim. Abi Nadr. An Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Abihi. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la a'rifanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi wa nahaitu anhu fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ta'ala ittaba'nahu. Nah, Nabi mengatakan jangan sampai aku mengetahui salah seorang di kalangan kalian dalam keadaan dia bertelekan di atas barakallahu fikum tempat pembaringannya. Kemudian datang kepada dia satu perintah dari perintahku, dari apa yang aku perintahkan atau apa yang aku larang. Kemudian dia mengatakan, kami enggak tahu tuh perintah itu. Apa yang kami dapatkan di dalam kitabullah, ya kami ikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Asar barakallahu fikum Abu Rafi di sini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dari dua jalan. Naam. Yang pertama dari Yahya ibnu Abdul Hamid Al-Hammani barakallahu fikum. Berkata Imam Az-Zahabi tentang Yahya ibn Abdul Hamid Al-Hammani ini, hafizun munkarul hadis. Waqad wattaqahu ibnu Ma'in wa ghairuhu. Naam. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal kana yakdhibu jiharan. Wa qala An-Nasa'i dha'ifun. Wa qala Al-Hafidz ibnu Hajar hafizun. Illa annahum ittahamuhu bi saraqatil hadis. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa fi tsani, sedangkan jalan yang kedua yaitu dari jalannya Al-Husain ibni Ali ibn Al-Aswad Al-Ijli. Naam. Qala Adz-Dzahabi fihi, Adz-Dzahabi berkata tentang Al-Husain ibn Ali ibn Aswad, qala Abu Hatim saduqun wa da'afahu ibn Adi. Abu Hatim berkata dia adalah rawi yang saduq dan dilemahkan oleh ibn Adi. Qala Al-Hafidz ibn Hajar saduqun yukhti'u katsiran. Dia rawi yang saduq tapi banyak memiliki kesalahan. Barakallahu fik. Naam. Tayyib. Dari dua sanad tersebut barakallahu fikum, nampaknya Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala sengaja menyebutkan dua sanad ini barakallahu fikum sebagai bentuk taqwiyatul hadis, ya, sebagai upaya beliau untuk menguatkan makna hadis barakallahu fikum. Naam. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hadis ini disahihkan oleh beberapa ulama, ya, barakallahu fikum, pada masa ini Syekh Ibn Baz, kemudian Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil barakallahu fikum. Nah, walaupun pada masing-masing rantai sanad ada kelemahan padanya. Barakallahu fikum. Naam. Wal hadis sahih. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum, karena saling menguatkan. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya, qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibni Abdul Hamid Al-Wasiti, qala haddatsana Zuhair ibnu Muhammad Al-Marwazi, qala أخبرنا عاصم ابن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة. Nah, Sa'id yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa? Mana Sa'id? Usham. Mujud orangnya, angkat tangan. Afwan, lupa lagi. Naam. SH. Siapa? Sa'id yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. MJ Din 2 MJ. Nah, Sa'id ibnu Musayyib atau Sa'id ibnu Musayyab, barakallahu fikum. Iya. Salah seorang, barakallahu fikum, fuqaha, ya, ahli Madinah. Termasuk murid Abu Hurairah yang sangat dekat dengan beliau, barakallahu fikum. Nah, Sa'id ibn Musayyib, barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'rifanna ahadan minkum atahu anni hadithun wa huwa muttaki'un ala arikatihi yaqulu utslu bihi qur'ana. Nah, Rasul mengatakan, jangan sampai aku mengetahui seorang di kalangan kalian datang hadith kepadanya dariku dalam keadaan dia bertelekan di atas, barakallahu fikum, iya, tempat pembaringannya. Kemudian dia mengatakan, baca saja Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Iya. Sebuah pernyataan yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, fi isnadihi ba'af. Pada sanadnya terdapat kelemahan. Sayyid fihi Abu Ma'syar dha'ifun. Barakallahu fikum. Ya, lakin yataqawwa bihadith Abi Rafi alladhi qablah. Tapi hadithnya Abu Hurairah ini dikuatkan dengan hadith Abu Rafi yang datang dari dua jalan sebelumnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kita lihat barakallahu fikum penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wara'. Nah. Kata beliau, saqa al-muallif fi hadzal bab ahaditsu marfu'ah anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharan an sahabati wa an tabi'in. Di sini musannif muallif menyebutkan dalam bab ini hadis-hadis yang sampai kepada nabi, juga atar dari sahabat dan tabi'in. Kulluhum tahussu 'ala tamassuki bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahtirama. Semua riwayat-riwayat tersebut isinya adalah anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Wa tibariha mufassiratan lil Qur'an, dan menganggap sunnah beliau adalah sebagai penafsir bagi Al-Qur'an. Muwaddihatan limujmalatiha wa mubhamatiha. Barakallahu fikum. Yang menjelaskan hal-hal yang masih global dan masih samar yang ada di dalam Al-Qur'an. Wala yumkinu, kata beliau, an nafhamal Qur'ana fi katsirin minal amaliyat illa bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bagi kita untuk memahami Al-Qur'an pada kebanyakan amal-amal saleh yang ada, melainkan dengan jalan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Imam Al-Ajuri. Nah, dari rukun Islam yang ada, barakallahu fikum, salat, ya, puasa, zakat, haji, barakallahu fikum, itu semua tidak dijelaskan dengan detail di dalam Al-Quran, tetapi penjelasannya barakallahu fikum berasal dari sunnah. Sehingga kita tidak akan bisa mengamalkan amal-amal yang menjadi barakallahu fikum penopang keislaman seseorang kecuali dari jalan sunnah. Wasaqa al-amthilata min kalami ba'di sahabati wa tabi'in. Dan beliau, Imam Al-Ajuri, menyebutkan juga beberapa contoh ucapan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Litadlil ala annana la yumkinu an nafhama kathiran minal umuri illa bisunnah. Untuk memberikan petunjuk bahwasanya kita tidak akan mungkin memahami kebanyakan dari urusan-urusan agama ini melainkan dengan sunnah. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu beliau menyebutkan sebuah barakallahu fikum tayyib, sanggahan dan kritikan atau juga bantahan beliau kepada orang-orang yang dianggap tokoh, bahkan dianggap sebagai cendikiawan muslim. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mangkala, kata beliau, akhbarul ahad tufidud dhon. Barang siapa yang mengatakan khabar ahad itu memberikan faidah dhon, artinya kebenaran dalam khabar ahad itu tidak pasti 100%. Nah, iya, khususnya barakallahu fikum terkait dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Cukup banyak yang ditolak barakallahu fikum, dimentahkan oleh orang-orang yang dianggap sebagai pemikir-pemikir Islam. Barakallahu fikum. Dengan alasan hadis hadis ahad. Barakallahu fikum. Nah, ada keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a barakallahu fikum. Iya. Yaitu kata beliau, mangqala akhbarul ahad tufidu dhon. Khabar ahad, tahu Ahmad? Apa maksudnya khabar ahad itu? Hanya diriwayatkan oleh satu sahabat. Hah? Nah, lihat barakallahu fikum. Khabar ahad itu hanya datang dari satu jalan saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Kata mereka, tayyib, kalau berita, ya, apalagi dalam masalah akidah, ini masalah penting. Masa cuman datangnya hanya dari satu sahabat saja? Sahabat yang lain tidak tahu keterangan tersebut. Itu namanya apa? Khabar ahad. Ini menunjukkan tanda tanya besar. Iya. Masa yang membawa berita akidah cuma satu orang? Sahabat yang lain kemana? Ikhwan ya. Sehingga kata mereka, khabar ahad itu tufidu dhon. Nah, tidak memberikan faedah ilmu. Tapi apa? Barakallahu fikum, hanya dugaan saja. Tidak meyakinkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yusyarik ila haddin kabir al-khawarij wal-rawafid wal-batiniyah wal-qadiyaniyah wal-qur'aniyah fi mu'arabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kitabillahi bal fi tarhiha. Kata beliau, orang yang memiliki pemahaman seperti ini berserikat sama dengan kedudukan barakallahu fikum orang-orang khawarij, rafidah, batiniyah, qadianiyah. Qadianiyah itu kelompoknya Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, iya, barakallahu fikum. Nama internasionalnya apa? Qadianiyah barakallahu fikum. Nah, kalau di Indonesia dikenal dengan Ahmadiyah barakallahu fikum. Dan kelompok Qur'aniyah itu sama ya dengan orang-orang yang mengatakan hadis ahad hanya memberikan faedah dugaan. Nah, sama dengan orang yang barakallahu fikum mempertentangkan antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kitabullah, bahkan dia melemparkannya barakallahu fikum. Nah, baik. Kata beliau, minal ahadith la albayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yablughuhu al-amru anni fayaqulu ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na lam ajid hadha fi kitabillahi ta'ala. Nah, kata beliau, orang yang memiliki pernyataan dan keyakinan seperti ini, hadha dhalalun qama alaihi madhhabu al-khawarij war-rawafid wa firaqul batiniyah wal qadiyaniyah wal qur'aniyah wa amthali dzalika ma'al asafis syadidi. Nah, kata beliau, pernyataan yang seperti ini adalah sesat. Dan ini dipancangkan, ditegakkan oleh barakallahu fikum mazhabnya orang-orang Khawarij, Rafidhah dan kelompok-kelompok Batiniyah, juga kelompok Qadianiyah dan Qur'aniyah dan yang semisal dengan mereka, sangat-sangat disayangkan, kata beliau. Jadi di sini beliau memberikan keterangan kepada kita terkait dengan contoh-contoh kelompok barakallahu fikum yang mempertentangkan antara sunnah dengan Quran. Kelompok-kelompok yang hanya mengambil dari Quran, tidak mau mengambil dari sunnah barakallahu fikum. Nah, iya. Seperti orang-orang Khawarij barakallahu fikum, ketika mereka menghalalkan darah kaum muslimin, khususnya barakallahu fikum adalah penguasa, mereka hanya mengambil dalil dari Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Mereka-mereka itu penguasa-penguasa barakallahu fikum yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Bahkan keluar dari da'i-da'i mereka, barakallahu fikum, menggelari dengan gelar-gelar yang kotor. Ya. Nah, bagi para aparatur negara, dikatakan oleh dia monyet-monyet berbaju kuning. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu sangat, barakallahu fikum, kotor. Ya. Ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu? Siapa? Nah, Maher Tuwailibi. Iya, barakallahu. Ini salah seorang dai ikhwani, barakallahu fikum. Nah, Maher Tuwailibi. Ya, sangat tegas barakallahu fikum hujatan-hujatan dia kepada penguasa dan aparatur negara. Nah, dan dia mengatakan saya tidak takut dengan mereka. Dan menukilkan ucapan Sayyid Qutb barakallahu fikum. Ya. Nah, jari yang hanya tunduk kepada Allah tidak akan tunduk kepada orang-orang yang barakallahu fikum mengikuti tauhid. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu contoh. Iya, barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Iya. Mereka tidak mau mengambilnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu contoh orang-orang Khawarij barakallahu fikum. Ya, begitu juga orang-orang Rafidhah, Batiniyah, Qadianiyah dan Qur'aniyah barakallahu fikum. Ini contoh kelompok-kelompok yang mempertentangkan antara sunnah dengan Qur'an barakallahu fikum. Tayyib, dan juga tidak mau mengambil, ya, sunnah. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa qaribun minhum alladzina yaqulun inna akhbaral ahad la tufidul dhann. Mirip, ya, dekat dengan orang-orang seperti mereka ini adalah mereka-mereka yang mengatakan sesungguhnya khabar ahad atau hadis ahad hanya memberikan faedah dhann. Artinya apa? Tidak meyakinkan, sekedar dugaan. Nah, wa khasatan fi abwabil aqaidi, kata mereka. Terkhusus kalau khabar ahad atau hadis ahad itu masuk dalam bab-bab akidah. Di antara contoh barakallahu fikum yang mereka tolak adalah terkait dengan fitnah kubur. Iya. Nah, fitnah kubur menurut mereka barakallahu fikum hadis, ya itu hanya datang dari hadis, tidak ada keterangan dari Al-Quran, hadisnya pun ahad, kata mereka barakallahu fikum, sehingga ini tidak boleh kita yakini. Nah, tentang adanya fitnah kubur barakallahu fikum, ditolak sama mereka. Kenapa? Karena hadisnya ahad. Iya. Meragukan barakallahu fikum. Tayyib. La nabni 'alaiha syai'an min aqaidina. Kami tidak akan membangun di atas hadis ahad akidah-akidah kami. Kemudian kata Syekh Rabi, hadza huwa ad-dhalalul ba'id. Ini merupakan kesesatan yang sangat jauh. Fa innal aqaidal lati waradat fil Qur'an jaa'a fis sunnah ma yu'akkiduha. Karena kata beliau, akidah-akidah yang datang di dalam Al-Qur'an datang juga di dalam sunnah yang menguatkannya. Walaisa hunaka fis sunnah ma yunafi nusus al-Qur'an fi abwabil aqaidi wa ghairiha. Dan tidak ada di dalam sunnah sesuatu yang menafikan nas-nas Al-Qur'an dalam bab-bab akidah dan yang lainnya. Hatta na'ti bi mithli hadhihi al-aqidatil fasidah allati rudda biha katsirun minal ahadits ats-tsabitah 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendatangkan semisal dengan akidah yang rusak ini yang akan ditolak dengannya kebanyakan hadis-hadis yang telah tetap dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu biya. Sehingga barakallahu fikum, kaidah mereka ini hadis ahad tidak bisa diterima dalam bab akaid. Itu dituntut dalilnya apa kamu bikin kaidah seperti ini? Ya. Di dalam Al-Qur'an jelas dinyatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul barakallahu fikum, ambil. Apa yang beliau larang, tinggalkan. Di situ tidak disebutkan kalau yang membawa hadisnya cuma satu orang, jangan. Kalau yang membawa hadisnya banyak orang, terima. Enggak ada juga perincian, ini dalam bab ahkam, ini dalam bab aqaid, enggak ada. Selama sahih, ya, walaupun cuma satu orang yang membawanya atau yang menyampaikannya barakallahu fikum, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya atau meragukannya. Kenapa ya, ikhwan? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang adil. Sehingga kalau jelas itu sahabat Nabi, walaupun cuma dia yang membawa hadis tadi, barakallahu fikum, layyik, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Dan akidah ini barakallahu fikum tidak bisa dianggap enteng. Iya, ini sudah ada semenjak barakallahu fikum zaman, ya, munzu zaman barakallahu fikum. Bahkan Imam Bukhari sendiri dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab khusus, ya, untuk membantah orang-orang yang memiliki ideologi keyakinan seperti ini. Kalau hadis ahad itu meragukan barakallahu fikum. Nah, baik. Di antara yang beliau sebutkan barakallahu fikum adalah peristiwa perubahan arah kiblat. Ya, dari mana? Nus? Sejarahnya itu dari mana perubahan Arab Wildat? Dari Spanyol ke Turki. Mana? Baitul Maqdis ke Madinah. Ke Ka'bah. Iya. Nah, barakallahu fikum. Saat itu sebagian para sahabat sholat di Masjid Quba, masih menghadap Baitul Maqdis. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, datanglah ada seorang sahabat yang barakallahu fikum, iya, dari Mekah. Ayyib, atau dari Madinah barakallahu fikum, telah mendapatkan berita turun ayat yang menjelaskan perpindahan arah kiblat. Iya, sekarang kiblatnya bukan lagi menghadap Baitul Maqdis, tapi sudah menghadap ke arah Ka'bah. Ketika dia masuk ke masjid, tuh ini kok masih menghadap kiblat yang lama. Langsung dia teriak. Iya. Nah, ayuhal muslimun, sekarang kiblat kita sudah berubah. Nah, sudah turun ayat yang barakallahu fikum memindahkan arah kiblat kita ke arah Ka'bah Baitullah. Itu langsung puter serok pada lagi sholat. Nah, barakallahu fikum. Iya. Padahal yang ngomong cuman satu orang. Dan mereka pun barakallahu fikum belum lihat siapa orangnya. Iya. Dan ini bukan perkara yang ringan. Barakallahu fikum, perubahan arah kiblat. Nah, ya enggak main-main. Mereka tidak tanya-tanya dulu barakallahu fikum, tayyib, atau meragukan, langsung spontan. Langsung merubah arah kiblat mereka barakallahu fikum. Dari situ dikatakan oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum bahwasannya ya, khabar ahad kalau memang sahih barakallahu fikum maka tufidul ilm. Mengandung faedah ilmu. Yang penting sahih barakallahu fikum. Nah, iya. Dari mana perincian seperti itu? Tidak ada nasnya barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah barakallahu fikum. Nah, beliau menyebutkan walil mu'tazilati min dzalika al-hazzul awfar. Iya. Orang-orang Mu'tazilah memiliki bagian yang besar dalam keyakinan seperti ini. Nah, jadi yang punya keyakinan khabar ahad itu tidak meyakinkan adalah kelompok Mu'tazilah. Di antara keyakinan mereka barakallahu fikum menolak adanya fitnah kubur. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya, dan keyakinan ini terdapat pada sebagian kelompok pergerakan di negeri kita barakallahu fikum, di antaranya adalah HTI. Iya. Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Entah itu menjadi keyakinan kelompok mereka atau sebagian duat-duat mereka, itu yang pernah kita dengar. Iya. Mereka menyampaikan barakallahu fikum di depan ya, cukup banyak dari kalangan mahasiswa barakallahu fikum dengan mengatakan fitnah kubur atau azab kubur itu masih perlu dikaji lagi. Nah, karena hadis yang membicarakan masalah itu ahad sehingga butuh pengkajian ulang. Bahasa halus. Iya. Padahal dia ingin meragukan kita tentang adanya akidah tersebut barakallahu fikum. Baik. Washarakahum al-Asy'ariyah ila haddin ba'idin ma'al asafi syadid. Nah, dan yang berserikat dengan Mu'tazilah dalam akidah seperti ini adalah Asy'ariyah pada batasan yang sangat jauh, kata beliau. Sangat-sangat disayangkan. Nah, wa akhadhu anhum hadhil qa'idatil khabithah, dan mereka mengambil dari mereka, Asy'ariyah mengambil dari Mu'tazilah barakallahu fikum akidah ini, prinsip ini. Karena memang barakallahu fikum Asy'ariyah itu barakallahu fikum berawal dari Mu'tazilah. Nah, karena Abu'l-Hasan Al-Asy'ari dia adalah anak tiri dari salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan memang sejak kecil Abu Hasan sudah dikader untuk menjadi barakallahu fikum dai-nya Mu'tazilah. Nah. Iya, karena memang jenius dan cerdas anak ini. Barakallahu fikum. Dai. Tapi karena kejeniusan dan kecerdasan beliau dan juga karena faktor hidayah dari Allah, barakallahu fikum, terus membuat Abu Hasan Al-Asy'ari kritis. Nah, iya, jadi dia itu enggak langsung nerima mentah-mentah apa yang dia dapat dari bapak tirinya. Tapi dia kaji lagi. Barakallahu fikum. Nah, ada yang masih nyangkut, ada yang memang barakallahu fikum dibantah oleh dia sendiri. Sehingga antara bapak tiri dan anak tiri ini itu sering terjadi dialog dan perdebatan. Banyak pertanyaan-pertanyaan Abu Hasan Al-Asy'ari barakallahu fikum yang tidak bisa dijawab oleh Abu Ali Al-Jubba'i. Nah, sehingga mulai barakallahu fikum saat itu Abu Hasan Al-Asy'ari meragukan ya akan barakallahu fikum akidahnya Mu'tazilah. Beranjak. Nah, beliau meninggalkan barakallahu fikum ideologi Mu'tazilah walaupun tidak barakallahu fikum secara total. Nah, ya, muncullah beliau mencetuskan barakallahu fikum sebuah kelompok naam pemikiran barakallahu fikum ya yang memang digandrungi oleh orang-orang yang pintar-pintar juga, pemikir-pemikir juga barakallahu fikum, lahirlah kelompok Asy'ariyah. Asy'ari barakallahu fikum. Nah, ya. Dengan mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang mereka anggap terbarukan ya dibandingkan pemahaman-pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah barakallahu fikum, dan mereka menganggap aliran mereka itu yang wasat ya, pertengahan barakallahu fikum, yang moderat ya di antara dua kelompok yang ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, di antara yang masih nyantol pada Asy'ariyah adalah kaidah ini. Nah, secara akal barakallahu fikum mereka masih mengambilnya. Kalau khabar ahad itu tidak bisa memberikan faedah ilmu yang meyakinkan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Tapi tadi barakallahu fikum Abul Hasan ini memang orang yang cerdas, jenius, pandai barakallahu fikum, walaupun beliau sudah mencetuskan sebuah pemahaman ideologi yang pengikutnya luar biasa ya barakallahu fikum, tayyib, pengaruhnya juga luar biasa sampai saat ini barakallahu fikum. Bahkan sebagian orang-orang Asy'ariyah itu mengklaim ya bahwasanya 99% muslim dunia saat ini akidahnya adalah Asy'ari. Nah, iya. Menunjukkan pengaruh ya pemahaman ideologi Abu Hasan ini masih barakallahu fikum kuat. Nah, padahal Abu Hasan sendiri barakallahu fikum beliau terus mengkaji dan belajar, mendapati ada beberapa kejanggalan dan ada hal-hal yang tidak beres pada pemikirannya barakallahu fikum, sampai beliau mendapatkan hidayah karena sering mengkaji buku-bukunya Imam Ahmad barakallahu fikum, maka beliau pun menyatakan baroknya ya berlepas diri dari pemahaman-pemahaman beliau yang menyimpang dan nyeleneh barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga sebenarnya kelompok Asy'ariyah dikatakan oleh sebagian para ulama tidak pas dan tidak pantas kalau masih mengatakan Asy'ariyah. Ya, kalau memang akidahnya masih sama seperti itu. Kenapa? Karena Abu Hasan sudah berlepas diri dari pemikiran seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya, setelah beliau rujuk, barakallahu fikum, beliau datang ke masjid ya di hadapan orang yang banyak. Barakallahu fikum, beliau membuka ya pakaian yang luar, kayak sejenis jubah atau mantel. Barakallahu fikum. Man arafani faqad arafani. Yang sudah mengenal saya tahu siapa saya. Yang belum, saya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, barakallahu fikum. Dulu saya memiliki keyakinan demikian dan demikian, maka pada saat ini saya berlepas diri dari pemikiran dan keyakinan yang seperti itu. Sebagaimana saya melepaskan baju ini dari saya. Barakallahu fikum. Baik, setelah itu beliau menelurkan tiga karya beliau. Barakallahu fikum. Tayyib, yang menunjukkan bentuk rujuk ya beliau yang serius, rujuk beliau yang memang barakallahu fikum bukan tendensional ya, atau tendensius karena adanya tekanan atau karena adanya barakallahu fikum kepentingan barakallahu fikum, tapi beliau benar-benar rujuk, tidak ada yang menekan. Ya tidak ada karena kepentingan tertentu, tapi karena murni hasil dari barakallahu fikum pengkajian beliau dan memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga karya beliau yang sangat terkenal, yang pertama adalah Al-Ibanah barakallahu fikum. Yang kedua adalah Maqalat Islamiyyin. Yang ketiga adalah barakallahu fikum risalatun li ahli sughur. Nah, barakallahu fikum. Ini tiga karya beliau yang menandai peralihan beliau dari pemahaman Asy'ariyah kepada pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Nah. Tapi sayang sekarang iya, pengikut-pengikutnya masih tetap ngotot. Dan mereka barakallahu fikum sampai sekarang tidak bisa terima kalau dikatakan Abul Hasan itu telah rujuk dari pemahaman Asy'ariyah. Sehingga mereka berupaya untuk membuat tasykik ya, keraguan akan keabsahan Risalah Al-Ibanah. Nah, jadi menurut mereka Risalah Al-Ibanah dan yang lainnya itu sudah dipalsukan oleh orang-orang Wahabi. Ya, tujuannya kepada orang-orang Wahabi. Iya. Nah, benar kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah meninggalkan pemahaman Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka memberikan tasykik barakallahu fikum, meragukan akan kebenaran penisbatan kitab-kitab itu kepada Abul Hasan. Nah, sebagian mereka, sebagian yang lain mengatakan itu memang kitab beliau, cuman ada beberapa bab yang itu sudah dipalsukan. Sebenarnya tidak ada, tapi mereka buat-buat. Itu kerjaannya orang-orang Wahabi. Ya, mereka sebutkan contoh screenshot kitabnya ini halaman sekian sama halaman sekian. Lihat, ada perbedaan. Ya. Nah. Jadi barakallahu fikum itu mereka. Sehingga barakallahu fikum sekarang iya kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut mereka benar-benar serius ya dalam menanggapi atau defense ya membela diri barakallahu fikum atau berupaya untuk mengkanter dakwah ahli sunnah yang mereka katakan adalah Wahabi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Dan itu mereka tampakkan dengan memunculkan, memviralkan dai-dai mereka. Iya, barakallahu fikum. Nah, dan cukup berhasil. Seperti UAS, gitu ya. Abdul Somad, kemudian siapa lagi satunya? Adi Hidayat, barakallahu fikum. Nah, ini Asy'ari semua, barakallahu fikum. Hanan At-Taqi. Nah, Hanan At-Taqi ini dia lahir di Aceh. Nah, dia termasuk qori. Pernah juara lomba. Kemudian dengan juara itu dia akhirnya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar. Barakallahu fikum. Nah, iya. sepulang dari Al-Azhar, lulus dari sana, dia tinggalnya di daerah Jawa Barat sana, barakallahu fikum, tayyib. Namun dia berdakwah dengan gaya dan ciri khasnya dia, pakai apa itu, kupluk, topi gaul gitu, barakallahu fikum, dengan gaya penyampaian yang juga gaul, barakallahu fikum. Nah, ya, inginnya dia merangkul anak-anak muda, barakallahu fikum. Tapi kemarin dia sempat barakallahu fikum membuat ramai dan heboh ya, dari pernyataan-pernyataannya yang tidak pantas. Nah, barakallahu fikum ya. Seperti Nabi Musa dikatakan oleh dia itu premannya para nabi. Nah, jadi kalau pengen tahu siapa premannya di kalangan para nabi ya Nabi Musa. Iya. Nah, orang cuma disenggol gitu aja, mati orangnya. Nah, cuma digigin aja, mati. Iya. Nabi Musa itu orangnya temperamen. Jadi premannya para nabi adalah Nabi Musa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian satu lagi pernyataan dia yang juga barakallahu fikum ya, aneh. Dia mengatakan wanita soleha itu beratnya tidak lebih dari berapa? 60 kilo ya. Nah, wanita soleha itu beratnya tidak boleh lebih dari 60 kilo. Apa dalilnya Ustaz? Aisyah. Aisyah itu ketika ditandu, nah, ya barakallahu fikum, ya berat tandu sekian, berat ini sekian, ya beratnya paling sekitar 60 kiloan lah. Nah, sehingga wanita-wanita yang beratnya lebih dari 60 kilo itu bukan standar wanita soleha. Nah, sehingga kasihan emak-emak ya. Ya enggak, biasa mama itu kalau sudah lahir anak 1 2 3 itu kan meledak. Barakallahu fikum. Iya. Nah, naik cepat beratnya. Mungkin ketika masih gadis ya barakallahu fikum bisa 60 kilo ya, di bawahnya bahkan. Tapi kalau sudah punya anak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tambah. Barakallahu fikum. Iya. Tambah pelar barakallahu fikum. Nah, kasihan berarti mak-mak itu ya. Nah, dia membuat nangis mak-mak barakallahu fikum. Berarti saya ini enggak masuk kriteria istri soleha. Ustaz, iya makanya fitness dong. Iya. Mungkin dia maksudnya, mungkin maksudnya baik gitu ya. Menganjurkan agar para wanita menjaga barakallahu fikum tubuhnya begitu ya. Tapi kan enggak pas. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Ada yang memang orang perawakannya ya seperti itu barakallahu fikum. Iya. Mau makan sedikit apapun ya gitu tetap gemuk. Nah. Iya, nyemilnya sudah jarang, banyak puasa, masih saja gemuk. Ya memang barakallahu fikum bawaannya seperti itu ya gimana lagi? Yang penting kan sehat. Begitu Ridho ya. Yang penting sehat. Main futsalnya lincah ya. Main polinya lincah. Main basketnya lincah. Gak masalah badan gemuk. Allah Ustaz. Ketahuan deh jadinya. Semoga saja gak dicatat ya. R ya. Oh, kalau dicatat bahaya ini. Siapa? R. Waduh, kata Ustaz. Barakallahu. Allah musta'an wal tiklan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.